Senyum manis yang menang.

kau selalu bimbang dan ragu. Ingatlah selalu kata-kataku, biar aku pergi, ku tetap milikmu. Kataku, biar aku pergi, ku tetap milikmu. Mengapa selalu bimbang dan ragu? Jangan kau begitu. Thank you. apa saja kan terjadi. Aku pasti kembali pada kekasihku seperti dahulu. Jangan terjadi.